Seringku lalui waktu tanpamu, ku jalani hidupku dengan perih, pedih di antara dusta-dustamu. Semakin jauh kau melangkah, ku telah terus bertahan.